kaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru, aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti kau nyatakan. Engkau satu penghiburku, ku panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapmu. Oh darah manis ayu, berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan, menyiram dini luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada.